Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu man sabbad dahra faqad adallaha. Babun man sabbad dahra faqad adallaha. Bab, barang siapa mencela masa maka sungguh dia telah mengganggu Allah Azza wa Jal. Wa qawlullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr al-ayata. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan mereka mengatakan, tidaklah kehidupan ini melainkan sekedar kehidupan kita di dunia saja. Kita hidup, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah membinasakan kita kecuali masa. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut, wa ma lahum bidzalika min ilm, dan mereka tidak memiliki ilmu tentangnya, inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka melainkan sekedar menyangka saja. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid. Anna sabbad dahri yatadammanu syirka, bahwasanya mencela masa mengandung kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lianna sabad dahri idza taqada annahu fa'ilun ma'allahi fahuwa musyrikun. Karena sesungguhnya orang yang mencela masa apabila ia meyakini bahwasanya zaman tersebut melakukan di sini yang dimaksud yaitu memunculkan musibah, menciptakan musibah, mendatangkan musibah bersama dengan Allah, berarti dia berbuat syirik. Adallaha, dan nanti insyaallah akan kita pelajari perincian hukum mencela zaman, masa. Adallaha, mengganggu Allah, haitsu wasafahu bisifatin naqsi, di mana pelakunya, yaitu orang yang mencela masa, menyifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat kekurangan. Waqalu, dan mereka mengatakan, ai, ini mulai penjelasan mufradat kosakata di dalam ayat. Ai mungkirul ba'si, orang-orang yang mengingkari dibangkitkannya manusia setelah kematian. Ma hiya, ai al-hayatu, hiya yaitu kehidupan. Illa hayatuna dunya, melainkan kehidupan kita di dunia saja, ai allati fid dunya wa laysa hunaka hayatun ukhrawiyyatun, yaitu yang berada di dunia dan tidak ada di sana kehidupan akhirat. Mereka mengingkari kehidupan akhirat. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Ayamutu ba'dun wa yahya ba'dun bi an yuladu, sebagian meninggal dan sebagian hidup, yaitu dengan dilahirkan. Maksud wanahya dalam ayat tersebut ay nulad, kita dilahirkan. Wama yuhlikuna illa dahru. Dan tidaklah membinasakan kita kecuali masa. Ai mururu zamani. Berlalunya waktu. Ad-dahru, yaitu berlalunya waktu. Ya, ini semaknya ya kawan. Ad-dahru, az-zaman, al-waqt. Waktu, masa, zaman. Wa ma lahum bidhalika ay al-qawli. Dan tidaklah mereka memiliki dengan ucapan tersebut min ilmin. Ay la dalila lahum alaihi. Yaitu mereka tidak memiliki dalil yang menunjukkannya. Tidak memiliki dalil yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia hanyalah di dunia saja. Wa innama qaluhu bina'an 'ala at-taqlidi wal inkari lima lam yahussu bihi wa lam yuhitu bi'ilmihi. Hanya saja mereka mengucapkannya berdasarkan taqlid. Dan betapa banyak ya ikhwan, manusia terjatuh ke dalam kesesatan dan kebatilan disebabkan karena taklid buta. Ayyadan billah. Dan berdasarkan pengingkaran terhadap perkara yang tidak bisa ditangkap oleh indera mereka. Dan yang mereka tidak meliputi ilmu tentangnya. Dengan ungkapan lain, yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka ini hanya mau menerima perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh indera mereka. Bisa mereka lihat, bisa mereka dengar, bisa mereka rasakan. Maka tatkala mereka tidak bisa melihat kehidupan setelah kematian, maka mereka mengingkari. Mereka mengingkarinya. Yang setipe dengan mereka ini adalah orang-orang materialis. Di mana mereka hanya mau menerima perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh indera mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut, yukhbiru ta'ala anid-duhriyati minal kuffari. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang ad-duhriyah dari kalangan orang-orang kafir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qawlul Mufid, ad-dahr dinisbahkan kepada ya nisbah, da'nya dirubah menjadi dhammah. Ad-duhriyah. Ad-duhriyah. Wal ilmu indallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang duhriyah dari kalangan orang-orang kafir. Yaitu yang disebutkan dalam ayat yang mengatakan bahwa yang membinasakan kita hanyalah berlalunya zaman. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal sudah selesai. Enggak ada kehidupan akhirat. Ini ad-duhriyah. Wa man wafaqahum min musyrikin arabi, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari kalangan orang-orang musyrik Arab. Fi inkaril ba'thi, dalam mengingkari dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Annahum yaquluna, bahwasanya mereka mengatakan laisa hunaka hayatun ghairu hayatina al-hadirati, selain tidak ada di sana kehidupan selain kehidupan kita yang sekarang ini, yaitu kehidupan dunia. La hayata siwaha yamutu ba'duna wa yuladul ba'dul akhar. Tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Sebagian kita meninggal, sebagian kita yang lain dilahirkan. Walaysa hunaka sababun limautina siwa mururiz zamani wa takarruril laili wan nahari. Tidak ada di sana sebab kematian kita selain berlalunya waktu dan berulangnya malam dan siang. Faraddallahu alaihim bi annahum laysa lahum hujjatun ala hadzal inkari illa mujarradadz dzanni. Wa dzannu laysa bihujjatin. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan bahwasanya mereka tidak memiliki hujjah atas pengingkaran ini melainkan semata-mata sangkaan belaka, dan sangkaan bukanlah hujjah, bukanlah dalil. Wal mafruzu fi man nafa syai'an an yuqimal burhana ala nafihi. Dan semestinya orang yang meniadakan sesuatu, ia menegakkan bukti yang menunjukkan peniadaannya. Kama anna man athbata syai'an fa innahu yuqimud dalila ala itsbatihi. Sebagaimana bahwasannya barang siapa menetapkan sesuatu, maka sesungguhnya ia, semestinya ia menegakkan dalil yang menunjukkan penetapannya. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna man sabbad dahra faqad syaraka ha'ula'id duhriyata fi sabbihi wa in lam yusharikhum fil i'tiqadi. Bahwasanya barang siapa mencela masa, maka sungguh ia telah bergabung dengan orang-orang duhriyah ini di dalam celaannya, meskipun ia tidak bergabung dengan mereka di dalam keyakinannya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula, yang pertama, itsbatul ba'tsi wa raddu 'ala man ankarahu, penetapan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Al-thaniyatu, yang kedua, dhammu man yansibul hawaditha ila dahri, celaan kepada orang-orang yang menisbahkan kejadian-kejadian kepada masa, yaitu masa tertentu, waktu tertentulah yang memunculkan kejadian tersebut. Misalnya ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna man nafa syai'an fa huwa mutalabun bid-dalili 'ala nafyihi kal musbiti. Bahwasanya barang siapa meniadakan sesuatu, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan peniadaannya, sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu. Rabi'atu anna dhanna la yu'tamadu alaihi fil istidlali fil aqaidi. Bahwasanya sangkaan tidak bisa dijadikan sandaran di dalam berdalil dalam permasalahan akidah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan di dalam as-sahih, sebagaimana telah berlalu, kata as-sahih terkadang dimaksud dengannya sahihain, Bukhari Muslim. Terkadang dimaksud dengannya sahih Bukhari. Terkadang dimaksud dengannya sahih Muslim. Dan dimaksud dengan sahih di sini adalah as-sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menggangguku, yasubbu dahra, ia mencela masa. Wa ana ad-dahru, padahal aku adalah masa. Uqallibul laila wan nahara, aku membolak-balik malam dan siang. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela masa. Fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah, dialah masa. Jadi ikhwan, perlu diketahui bahwasanya kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka ditimpa musibah, maka mereka akan mencela waktu terjadinya musibah tersebut. Misalnya, mereka berdagang, kemudian mereka ditimpa kerugian besar dalam perdagangan mereka di bulan Rajab misalnya. Di bulan Rajab sebagai contoh saja ini. Maka mereka akan mencela bulan Rajab tersebut, di mana musibah menimpa mereka di bulan tersebut. Misalnya mengatakan, ah, bulan Rajab ini memang bulan yang buruk. Ini buktinya saya rugi besar dalam perdagangan saya di bulan tersebut. Nah, ini contohnya. Inilah yang dimaksud dengan sabud dahri, mencela masa. Dan perlu diketahui ya ikhwan, mencela masa, celaan terhadap masa, ya, ada tiga macam. Ada tiga macam. Dan masing-masing berbeda hukumnya. Yang pertama adalah dimaksudkan dengannya sekedar khobar saja, tanpa dimaksudkan dengannya celaan. Dimaksudkan dengannya sekedar khobar saja, tidak dimaksudkan dengannya celaan. Maka ini jaiz, boleh, tidak mengapa. Misalnya apa? Misalnya kalimat ta'itna min syiddati harri hadzal yaumi, kami lelah karena panas yang begitu menyengat di hari ini. Misalnya ini. Atau yang semakna dengannya, hari ini panas sekali sehingga membuat kita lelah. Misalnya. Atau yang semakna dengannya. Ini tidak ada maksud mencela hari tersebut. Ini hanya sekedar khobar. Kalau dimaksudkan dengannya khobar saja, ya tidak mengapa. Yang kedua, mencela masa diiringi dengan keyakinan bahwa masa tersebutlah yang mendatangkan keburukan yang menimpa dirinya. Mencela masa diiringi dengan keyakinan bahwa masa tersebutlah yang mendatangkan keburukan yang menimpa dirinya. Misalnya tadi, seseorang ditimpa kerugian dalam perdagangannya di bulan Rajab. Kemudian dia mencela bulan Rajab ini bulan yang buruk. Diiringi dengan keyakinan bahwa bulan Rajab tersebutlah yang mendatangkan kerugian di dalam perdagangannya. Apa hukumnya ya ikhwan? Hati-hati, ini syirkun akbar. Syirik besar. Kenapa? Karena berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah yang menciptakan musibah yang menimpa dirinya. Iyadan billah. Yang ketiga, mencela masa karena masa tersebut merupakan waktu terjadinya musibah atau keburukan yang menimpa dirinya. Mencela masa karena masa tersebut merupakan waktu terjadinya musibah atau keburukan yang menimpa dirinya. dalam keadaan ia masih meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan apa yang menimpa dirinya. Apa hukumnya ini, ikhwan? Hukumnya haram, muharram. Ya misalnya, kita pakai contoh yang tadi. Seseorang ditimpa kerugian di bulan Rajab. Kerugian perdagangan, kerugian besar. Maka ia mengatakan bulan Rajab ini bulan yang buruk. Saya rugi besar di bulan tersebut. Dalam keadaan dia masih meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kerugian perdagangannya. Ini haram, kenapa ya ikhwan? Karena celaan yang ia ucapkan hakikatnya kembalinya kepada Allah. Kembali hakikatnya celaan itu kembalinya kepada Allah. Ditujukan kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla lah yang meletakkan kebaikan maupun keburukan di waktu tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fiikum.